tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karang di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana kenyataan dirimu. Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu. Terbelenggu surya membuka hari. Mega-mega menyapa pagi. Kilau embun berlalu pergi. Esok kembali. Apakah semua untukku? abadi untuk selamanya. Siang dan malam, walau kadang Sejak ku cium mesra bibirmu, hatiku terbuai dalam rindu. Lah kuukir namamu sayang di lubuk hati ini. Seringku melamun duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih bila ku ingat padamu. Kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Dari semua yang ada hanya kau harapanku yang ku cinta dan ku nanti. Selamanya di pembaringan malam yang sunyi.